الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه أيها المسلمون عباد الله وهي أمة الإسلام همبا الله رحمني ورحمكم الله سموغا الله سبحانه وتعالى مرحمتي كولا مرحمتي كليا الحمد لله Kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Usul Sunnah, prinsip-prinsip sunnah li imami ahli sunnati wal jama'ati Abi Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai pada kalimat wala tudriku bil uquli wal ahwa. Sunnah itu tidak boleh diukur dengan akal dan hawa nafsu. Qala hafidhahallahu ta'ala, man yuridillahu bihi khaira yufakkihu fiddin. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan padanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkannya di dalam agama. Hadis ini di Bukhari dan di Muslim. Di Bukhari disebutkan dalam kitabul ilmi, kitab ilmu, babun man yuridillahu bihi khaira yufakihu fiddin. Di Muslim dalam kitabuz zakah, dalam kitabuz zakat, babun nahyi anil mas'alah. Amma biduni nususin wa biduni sunnatin وتريد أن تقول في دين الله فهذا من القول على الله بغير علم. Adapun tanpa naus-naus dan tanpa sunnah, kemudian engkau ingin mengatakan suatu ucapan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, fahadha minal qawli ala Allahi bighairi ilmin, maka hal ini termasuk ucapan tentang Allah tanpa ilmu. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan ucapan tentang Allah subhanahu wa ta'ala bighairi ilmin, tanpa ilmu. Di dalam dua permasalahan, di dalam dua pembahasan, yang pertama fil futia, dan yang kedua wal qadha, yang pertama di dalam fatwa dan yang kedua wal qadha, mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Waja'alahu min a'zamil muharramat, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya termasuk keharuman-keharuman yang paling besar. Bal ja'alahu fi martabatil ulia, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya pada kedudukan yang paling tinggi. Pada kedudukan yang paling tinggi. Al-ifta'u bighairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, min a'zamil kabair wadh-dhunub, termasuk dosa thayyib, termasuk dosa besar, yang paling besar, wadh-dhunubil 'azimah, dan dosa yang paling agung. Kerusakan yang ditimbulkan disebabkan perkataan yang tidak didasari dengan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar. Dan bahayanya pun besar. Wajib bagi seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berfatwa. Ada yang datang tanya tentang permasalahan agama, kemudian engkau tidak tahu, wallahu a'lamu bis-shawab, itu lebih selamat. Dibanding ketiga pertanyaan itu diajukan kepadamu dan engkau tidak memahami jawabannya, kemudian engkau memberat-beratkan diri di dalam memberikan jawaban. Ini termasuk berfatwa tanpa ilmu. Wa alla yufti illa an ilmin wa an basirah, dan tidak berfatwa kecuali dengan ilmu dan basirah. Permasalahan agama yang ditanyakan oleh seseorang kepada kita, kemudian kita tidak mengetahuinya, kita ucapkan wallahu a'lamu bis-shawab, itu lebih baik, itu lebih terjaga dan lebih terpelihara. Karena apabila permasalahan agama yang ditanyakan kepadamu dan engkau tidak bisa menjawabnya, kemudian engkau memberat-beratkan diri dalam memberikan jawaban, ucapanmu akan dipegang oleh manusia. Dan dia akan beramal, akan melakukan suatu perbuatan didasari dengan ucapan kamu. bahaya dan kerusakannya sangat besar. Ayuhal muslimuna ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ucapan yang tidak didasari dengan ilmu pada kedudukan yang tertinggi di atas kesyirikan. Asyirku, kesyirikan itu dosa yang paling besar. Namun ucapan tanpa ilmu lebih tinggi dari kesyirikan. Ucapan tanpa ilmu termasuk sifat syaitan. Ucapan tanpa ilmu termasuk sifat syaitan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Wajib bagi para penuntut ilmu untuk berhati-hati dalam berfatwa tanpa ilmu. Dan wajib bagi setiap manusia untuk mempelajari ilmu dan mempelajari dalil, sehingga di saat berfatwa di atas basirah, dan engkau bisa terjaga dari berfatwa tanpa ilmu. Al-Syekhul Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau menyebutkan annal ilma dinun, sesungguhnya ilmu itu agama. Wal fatwa dinun, dan fatwa itu agama. Fala budda annal insana yataqayyadu bima awjaba Allahu alaihi wala yufti bighairi ilmin. Sudah seharusnya bagi manusia untuk terikat dengan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepadanya, tidak berfatwa tanpa ilmu. Bal yataharra wa yanzuru fil adillati fil kitabi was sunnah. Bahkan yang harus dia lakukan, dia belajar memperhatikan dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Ucapannya didasari dengan dalil Al-Quran wa Sunnah. Bukan hal yang tercela ketika engkau ditanya kemudian tidak mengetahui jawabannya dan engkau mengucapkan wallahu a'lamu bissawab. Malah lebih berbahaya ketika engkau ditanya dan tidak memahami jawabannya, engkau memberat-beratkan dirimu di dalam memberikan jawaban. berfatwa, menjelaskan suatu permasalahan sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ketika engkau menjadi penengah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi bainan nas, di antara manusia, dua orang atau lebih, engkau tetap harus mendasari ucapanmu di atas ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Man ju'ila qadiyan bainan nas faqad dhubiha bighairi sikin. Barang siapa yang menjadi hakim di antara manusia, maka sungguh dia telah menyembelih tanpa pisau. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah, dilengkapi dengan penjelasan para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in wa hafizahumullahu ta'ala, sudah seharusnya menjadi patokan, barometer ataupun tolak ukur. Bukan berfatwa di atas akal dan hawa nafsu, bukan memutuskan perkara dengan akal dan hawa nafsu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dalam surah Al-A'raf ayat 33. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan, mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Di dalam matan kutib kecil milik Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, matan yang sangat berharga, tinggi nilainya, disyarah oleh jumu' minal ulama, disyarah oleh banyak para ulama, minal mutaqaddimin wa muhaddithin, dari kalangan ulama terdahulu ataupun ulama di zaman ini. Kitab matan kutaib kecil. Di sana beliau menyebutkan suatu ucapan. Ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam itu dengan dalil-dalil. Ucapan ini ringkas, namun mengandung berbagai fawaid yang telah dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, fala budda lil muslimi min tawqifi fil aqaid fil ibadat fil halali fil harami fi umuri dunia. Halabud, menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk mempelajari akidah dan mempelajari ibadah-ibadah. Ibadah di dalam bayanul ulama, di dalam penjelasan para ulama alaihim rahmatullah, terbagi menjadi berapa macam. Ada ibadatun maliyatun mahdhah, ada ibadatun badaniyatun mahdhah, ada ibadatun muraqabatun minhuma, ada ibadah yang murni dilakukan oleh harta, ada ibadah yang murni dilakukan oleh badan, dan ada ibadah yang menggabungkan antara ibadah yang murni dilakukan oleh harta dan ibadah yang murni dilakukan oleh badan. Kita pelajari. Ada ibadah tun lisaniyah, ada ibadah secara lisan. Ada ibadah tun qalbiyah, ada ibadah hati. Kita pelajari ibadah-ibadah itu. Zikrullah, berzikir kepada Allah, ibadah lisaniyah, ibadah lisan. Qiraatul Quran, ibadah lisaniyah, ibadah lisan. Kita pelajari. Fil halali wal haram, kita pelajari al halal dan al haram. Al halal ubayyin wal haram ubayyin. Halal itu telah jelas dan haram itu telah jelas. Al halal ma dalla dalilu ala hillihi wal haram ma dalla dalilu ala tahrimihi. Halal itu apa yang ditunjukkan oleh dalil tentang kehalalannya, dan haram itu apa yang ditunjukkan oleh dalil tentang keharamannya. Kita pelajari contoh-contoh perkara yang halal itu apa saja, contoh-contoh perkara yang haram itu apa saja. Pelajari fi umuri dunia. Adapun di dalam urusan dunia, ijtihad, bersungguh-sungguhlah. Engkau bersungguh-sungguh mempelajari akidah-akidah, engkau bersungguh-sungguh mempelajari ibadah-ibadah, engkau bersungguh-sungguh mempelajari al-halal wal-haram, dan engkau bersungguh-sungguh dalam permasalahan dunia, selama hasil usaha itu halal. Di Muslim pada Kitabul Fadail, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Iya. Apapun urusan dunia itu, selama hal itu adalah usaha yang halal, rizki yang halal, maka lakukanlah walaupun pekerjaan itu serabutan. Halal patokannya san dunia. Apapun pekerjaan yang kamu geluti, yang kamu lakukan, selama pekerjaan itu halal, lagi baik, lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, beliau bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di Muslim dan yang lainnya, antaranya di Al-Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala, tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hadis ini, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Yaitu hadis an Musa bin Tulhata an abihi qala marartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqaumin ala ru'usin nakhli faqala ma yasna'u ha'ula faqalu yulaqihunahu yaj'aluna adh-dhakara fil untha fayalqahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adhunnu yughni dhalika shay'a qala fa akhbiru bidhalika fatarakuhu fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidhalika faqala in kana yanfa'uhum dhalika falyasna'uhu fa inni innama dhanantu dhanna fala tu'akhidhuni bi dhanni walakin idza hadatsukum 'anillah shay'an fakhudhu bihi fa inni lan ukadhdhiba 'ala Allah 'azza wa jalla. Musa bin Tolhah dari ayahnya beliau mengatakan, saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berada di pucuk pohon kurma. Tidak lama kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Maka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in menjawab, mereka sedang mengawinkan pohon kurma dengan meletakkan benang sari pada putik agar lekas berbuah. Iya, benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga, termasuk bunga kurma. Putik adalah organ reproduksi betina pada bunga, termasuk bunga kurma. Ditempelkan. Iya, lelaki ada, wanita ada, pada hewan jantan betina. Bunga juga jantan betina. Bunga juga jantan betina. Allah jadikan berpasang-pasangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya. Tolha mengatakan kemudian mereka diberitahukan. Tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu mereka tidak lagi mengawinkan pohon kurma. Selang beberapa hari, kemudian Rasulullah diberitahu bahwa pohon kurma yang dahulu tidak dikawinkan itu tidak berbuah lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika perkawinan pohon kurma itu berguna bagi mereka, maka hendaklah mereka terus melanjutkannya, tetap lakukan. Ingat, mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina, ini urusan dunia atau tidak ini? Urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa jika perkawinan pohon kurma itu berguna bagi mereka, maka hendaklah mereka terus melanjutkannya, tetap dilakukan. Sebenarnya aku hanya berpendapat secara pribadi. Iya. Sebenarnya aku hanya berpendapat secara pribadi. Oleh karena itu janganlah menyalahkanku karena adanya pendapat pribadiku. Tetapi jika aku beritahukan kalian tentang sesuatu dari Allah, maka hendaklah kalian menerimanya. Karena aku tidak pernah mendustakan Allah. Artinya, ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Ini urusan dunia. Dia mau jualan aqua selama hasil usahanya halal, silahkan. Dia mau jualan tisu selama itu usaha yang halal, silahkan. Dia mau jualan gelas dengan aksesorisnya selama itu hasil usaha yang halal, selama itu usaha yang baik, lakukan. Apapun pekerjaannya, tolok ukurnya, patokannya halal. Perhatikan. Sudah sholatnya? Hah? Ya? Sudah? Berapa menit? Jadi, semoga hal ini bisa dipahami, dicermati dengan baik. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Hai umat Islam, hamba-hamba Allah, kita cukupkan sampai di sini. Sudah waktu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Naktafi bihadal miqdar. Aman kana sawaban famin Allah. Jika ada benarnya semua itu datangnya dari Allah. Waman kana khata'an famin nafsi, dan jika ada kesalahan, semua kesalahan itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.